Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Hilyatu Talibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan akan pentingnya seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk berhias dengan sejumlah adab wal akhlaq yang dengannya insyaallah taala dia akan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dengannya akan membantu seorang penuntut ilmu untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan adab yang pertama dari bab yang pertama, yaitu adabut talib fi nafsih, adab-adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Yang pertama, dia harus mengerti bahwa ilmu itu adalah ibadah, sehingga ketika dia menuntut ilmu harus senantiasa dia ingat dua syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas, menuntut ilmu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian pada bagian akhir, Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya ketakwaan bagi seorang penuntut ilmu. Sebelum kita lanjutkan pada adab yang berikutnya, ada satu faedah penting yang ingin kita ingatkan kembali betapa ketakwaan akan membantu seseorang di dalam menuntut ilmu. Pada bagian akhir, di adab yang pertama, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, Faya ayyuhat tullab, ha antum haulai, tarabba'tum liddarsi, wa ta'allaktum bi anfasi ilqin talabil ilm, fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Wahai sekalian para penuntut ilmu, inilah kalian yang tumbuh di dalam menuntut ilmu dan senantiasa bergantung pada sesuatu pegangan yang paling mulia, yaitu kegiatan menuntut ilmu. Maka aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun bersama manusia, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Fahiyal uddah salawatullah, karena dia adalah bekal. Wahya mahbatul fadail, dan padanya terdapat banyak sekali keutamaan. Wa mutanazzal al-mahamid, segala pujian, yakni pujian dari Allah dan Rasulnya kepada seseorang karena keutamaannya, itu terdapat pada ilmu. Ini seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwasannya semua pujian Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya adalah buah daripada ilmu. Dan seluruh celaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya adalah hasil daripada kebodohan. Wahia mab'atul quwwah, dan menuntut ilmu adalah tempat bangkitnya kekuatan. Wa mi'rajus sumu, dan landasan untuk menuju ketinggian. Warrabitul watiq 'alal qulubi 'anil fitan, 'alal qulubi 'anil fitan, dan dia adalah ikatan yang kuat bagi hati-hati kita dari fitnah-fitnah. Fala tufarritu, maka janganlah engkau remehkan. Bagian akhir ini Syekh rahimahullahu taala mengingatkan kita akan pentingnya ketakwaan di dalam menuntut ilmu. Dan faedah yang ingin saya sebutkan adalah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda, dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pemilik keutamaan yang sangat agung. Faedah yang sangat besar dari ayat yang mulia ini, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepadanya akan diberikan al-furqan, pembeda. Inilah pentingnya ketakwaan di dalam menuntut ilmu. Para ulama kita, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang makna al-furqan, beliau sebutkan beberapa makna. Dan semua makna-makna ini terkandung manfaat yang besar bagi kita kalau kita dapat memilikinya. Yang pertama kata beliau, ayyaj'alu lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainan nafi' wad dar. Allah jadikan bagi kalian furqan, maksudnya Allah jadikan bagi kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat membedakan antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan, dan antara yang berbahaya dan mendatangkan manfaat. Ini makna furqan yang pertama. Ini suatu keutamaan yang besar. Apabila seorang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya pembeda yang dengannya dia bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang dimaksud pembeda di situ adalah ilmu. Adalah ilmu, dan juga di dalam hatinya apabila dia melakukan suatu amalan yang menyelisih ilmu yang sahih, maka hatinya itu gelisah. Hatinya menjadi tidak tenang, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat gundah hatimu dan engkau tidak suka kalau dilihat oleh manusia. Ini makna yang pertama dari Al-Furqan. Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Furqan, kata beliau, yadkhulu fihi al-ilm bihaitsu yaftahillahu 'ala al-insan min al-ulum ma la yaftahuha li ghairihi. Allah akan anugerahkan kepada seseorang ilmu yang Allah bukakan kepadanya yang tidak dibukakan kepada selainnya. Oleh karena itu, ilmu yang ada pada seseorang sangat erat dengan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, dari sisi pemahaman. Dari sisi pemahaman. Kalau yang sebelumnya dari sisi hafalan, yang berikutnya dari sisi pemahaman. Allah akan bukakan pemahaman yang baik, sehingga dengan ketakwaan seseorang, dia mampu memetik banyak sekali pelajaran dari ilmu yang dia miliki. Ya, misalkan dia menghafalkan satu ayat atau dia menghafalkan satu hadis, tetapi dari satu ayat atau satu hadis itu saja dia dapat mengeluarkan darinya sejumlah pelajaran berharga. Orang lain mungkin hanya bisa mengeluarkan satu atau dua pelajaran saja, tetapi mungkin dia bisa 5 atau 10 pelajaran. Hal itu sangat erat terkait dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Nusaymin rahimahullahu ta'ala, termasuk dalam makna Al-Furqan, seseorang akan diberikan Al-Firasah As-Sadiqah, firasat yang baik, firasat yang benar. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, inna lillahi ibadan ya'rifunan nasa bittawassum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dapat mengenali manusia dengan firasat mereka. Ini hadis sahih, diriwayatkan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan itu tidaklah dia dapatkan kecuali dari ketakwaan. Kecuali dari ketakwaan. Dan di sini terdapat hadis yang masyhur, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah thumma qara'a qawlahu ta'ala inna fi dhalika la ayat lil mutawassimin. Takutlah kalian pada firasatnya seorang mukmin, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat inna fi dhalika la ayat lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki firasat. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-da'ifah. Namun maknanya sahih. Maknanya seperti hadis yang sebelumnya, yaitu ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki firasat yang kuat. Dengan firasat ini, mereka kemudian dapat mengenali orang-orang yang baik dan orang-orang yang jelek. Ini diantara makna firasat yang Allah berikan kepada seorang hamba, walaupun mungkin baru pertama kali ketemu, karena ketakwaannya kepada Allah, Allah anugerahkan kepadanya firasat yang benar. Dia dapat membedakan, dia dapat mengenali orang itu baik atau jelek. Dan yang terakhir, di antara makna Furqan yang disebutkan para ulama adalah al-karamah. Akan dianugerahkan karamah kepada seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini dapat kita pahami ketakwaan di dalam diri seorang penuntut ilmu adalah bagian dari adab yang sangat agung, yang senantiasa harus menyertai dirinya. Baik. Kita lanjutkan insyaallah taala pada adab yang kedua dari adab thalabil ilmi fi nafsih. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala, "Al-thani kun 'ala jadatis 'ala jadatis salafis salih." Adab yang kedua yang perlu engkau miliki adalah kun ala jadati salafis salih. Berjalanlah di atas jalan as-salafus salih. Yakni jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau mengatakan kun salafiyan ala al-jaddah. Jadilah engkau seorang salafi di atas jalan tariqi salafi salih, jalannya generasi salaf yang saleh, generasi pendahulu. Minas sahabah radhiyallahu anhum, yaitu dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Faman ba'dahum mimman qafa atharahum, dan siapa saja para ulama setelah mereka dari kalangan orang-orang yang berpegang teguh dengan atar-atar mereka. Fi jami'i abwabid din, pada seluruh permasalahan agama. Minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Apakah perkara tauhid atau perkara ibadah-ibadah dan yang semisalnya. Mutamayyizan biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan engkau menjadi istimewa, berbeda dengan yang lainnya, dengan senantiasa berpegang teguh pada athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifi sunan ala nafsik, dan senantiasa engkau hidupkan sunnah-sunnah beliau atas dirimu. Watarkul jidal, watarkil jidal, dan engkau meninggalkan perdebatan di dalam agama. Wal mira, dan perseteruan di dalam agama. Wal khawt fi ilmil kalam, dan engkau tinggalkan pembicaraan yang mendalam pada ilmu kalam. Wa ma yajlibul atham, dan apa yang mendatangkan dosa-dosa. Wa yasuddu ani syar'i, dan yang menghalangi dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, inilah adab yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim, khususnya seorang penuntut ilmu, yakni senantiasa berjalan di atas jalan salaf, senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah di antara sebab keberhasilan seseorang di dalam menuntut ilmu agama. Karena kalau dia berpaling dari jalan tersebut, niscaya dia akan mendapatkan kesesatan. Tidak ada yang akan dia dapatkan kalau dia berpaling dari jalan yang hak ini kecuali jalan yang sesat. Fama ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Berikut insyaallah taala kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan dari ijma' serta ucapan para ulama yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf. Fi jami'i abwabiddin, seperti kata Syekh, dalam seluruh permasalahan agama. Dan jalan ini adalah satu-satunya jalan yang hak yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kaum muslimin untuk meraih kebenaran. Dalil yang pertama adalah surat At-Taubah ayat ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala menjelaskan makna ayat ini, wa makna alladziina taba'uuhum bi ihsan, dan makna mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar dengan ihsan, alladziina taba'u as-sabiqiina al-awwaliin min al-muhajirin wal ansar, yaitu mereka yang mengikuti sahabat yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, wahumul mutaakhiruna anhum min as-sahaba faman ba'dahum ila yaumil qiyamah, dan para pengikut tersebut adalah generasi yang datang setelah sahabat muhajirin dan ansar. Apakah dia masih termasuk sahabat walaupun dia bukan termasuk muhajirin, bukan pula termasuk ansar? Dan juga kata beliau, mereka yang datang setelahnya sampai hari kiamat. Artinya apa? Ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita sebuah peluang yang sangat besar, bahwa ternyata kita pun masih bisa untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalam surga tersebut. Allah kebalkan bahwasannya muhajirin dan ansar telah Allah ridhoi dan telah Allah janjikan surga, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan setelah muhajirin dan ansar masih ada peluang bagi generasi selanjutnya untuk meraih keridhaan Allah dan meraih surga, tetapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, sebagaimana Allah katakan, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka ini syarat yang harus terpenuhi dalam diri kita, ittiba kepada muhajirin dan ansar, agar kita bisa meraih keridhaan Allah dan meraih surga. Dan syarat yang kedua, ittiba tersebut harus dengan ihsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Sehingga ulama menjelaskan kadar keridhaan Allah kepada kita tergantung ittiba kita kepada para sahabat, dan tergantung ihsan kita di dalam ittiba. Maka ini dalil yang pertama yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan as-salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah, dan meninggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Dalil yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-115, wa may yushakiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, kami biarkan dia sesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, fatawa'ada ala ittiba'i ghairi sabilihim بأذاب جهنم ووعد متبعهم بالردوان والجنة فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Kata beliau rahimahullah, dalam ayat yang mulia ini Allah mengancam siapa yang mengikuti selain jalan mereka dengan azab jahannam. Sebaliknya pada ayat yang sebelumnya Allah janjikan keridhaan dan surganya bagi siapa yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Iya. Maka kalau ayat yang sebelumnya adalah janji surga, ayat yang berikutnya mengandung ancaman. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kepada mereka yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Meskipun mungkin ada yang mengatakan kaum mukminin kan semua kaum mukminin. Ya benar. Tetapi kaum mukminin yang pertama dan yang berikutnya dianggap mukmin kalau mengikuti generasi yang pertama tersebut. Iya. Dalil yang lain yaitu pada surat Luqman ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan ikutilah jalan mereka yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna ayat ini, wa kullun minas sahabah munibun ilallah fayajibu tiba'u sabilih wa akwalih wa atiqadatih. Maka kata beliau rahimahullah, seluruh para sahabat adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Dalam ayat ini Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang senantiasa kembali kepadaku. Dan para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kata beliau, wajib mengikuti jalan mereka, ucapan-ucapan mereka dan akidah-akidah mereka. Akidah-akidah mereka kata beliau, min akbari sabilih, merupakan jalan mereka yang paling agung. Maka wajib mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari as-sunnah, dalil dari Al-Qur'an, sesungguhnya masih banyak sekali. Sesungguhnya masih sangat banyak sekali. Bisa dilihat di dalam kitabnya Al-Imam Al-Qayyim I'lamul Muwaqqi'in pada juz keempat, beliau menyebutkan puluhan ayat tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Adapun dalil dari as-sunnah di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya lagi. Hadis yang mulia ini jelas sekali mengandung pujian kepada tiga generasi, yakni tentang kebaikan mereka, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kalau begitu merekalah yang paling pantas untuk dijadikan teladan. Hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati sataftariku ala sintaini wa sab'in kulliha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Makna al-jamaah ini dijelaskan pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sataftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka hadis yang mulia ini adalah penjelasan yang begitu gamblang sekali bahwa semua yang mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akhirnya adalah di neraka. Karena mereka telah mengikuti kesesatan. Adapun jalan selamat hanyalah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini di antara hadis-hadis yang begitu jelas sekali mengabarkan kepada kita tentang kewajiban mengikuti jalan as-salafus saleh dan meninggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengikuti jalan ini kalau kita menginginkan kebenaran dan keselamatan di akhirat kelak. Adapun dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang kewajiban mengikuti salaf, di antaranya apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menasihatkan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian mau mengambil teladan, hendaklah dia menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladannya. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit berlebih-lebihan takalluf di dalam agama. Wa aqwamuha hadiyan, dan yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, dan yang paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinih, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah asar-asar mereka. Fa innahum kanu ala huda al-mustaqim. Karena sesungguhnya mereka dahulu berada di atas satu petunjuk yang lurus. Dan berkata al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, alaika bi athari man salaf, wa in rafadakan nas, wa iyaka wa ara ar-rijal, wa in zakhrafuha laka bil qawl. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar salaf, meskipun manusia menolakmu, dan berhati-hatilah engkau dari pemikiran-pemikiran manusia, meskipun mereka menghias-hiasi pemikiran-pemikiran mereka yang sesat tersebut dengan ucapan-ucapan yang indah. Dan berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Prinsip sunnah menurut kami, selamat, adalah bergantung, adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh mereka dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dari dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah dan ucapan para ulama. Sehingga kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala berkesimpulan, dan dia nukil dari sejumlah ulama, faqad thabata wujubut tiba'i salaf rahmatullah alaihim bil kitabi wa sunnah wal ijma', telah tetap wajibnya mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Iya. Maka semua penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya memang mengikuti jalan salaf adalah satu prinsip besar di dalam menuntut ilmu agar seseorang selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dan di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala secara khusus mengingatkan kita bahwasannya mengikuti salaf haruslah fi jami'i abwabiddin, dalam seluruh permasalahan agama tanpa terkecuali. Jangan kita memilih-milih mana yang cocok dengan hawa nafsu kita, kita ikuti. Yang tidak cocok kita tinggalkan. Mana yang kira-kira kita tidak dicela, kita ikuti. Yang membuat kita dicela habis-habisan, kita tinggalkan. Berarti kalau begitu, hakikatnya kita masih mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu beliau mengingatkan untuk iltizam bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah hakikatnya berpegang teguh dengan manhaj salaf, sama artinya berpegang teguh dengan seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita beda-bedakan, tanpa kita beda-bedakan. Dan kita berusaha sekuat tenaga, semampu kita, sebagaimana Allah perintahkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Yakni maksudnya berusaha mengerahkan semua potensi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara khusus beliau rahimahullahu taala menjelaskan untuk meninggalkan al-jidal wal-mira wal-khawt fi ilmil kalam, meninggalkan perdebatan dan perseteruan di dalam agama, yakni memperdebatkan dan mempermasalahkan masalah-masalah agama yang sudah jelas. Sudah jelas dalilnya, masih saja diperdebatkan, masih saja diperseterukan, bahkan kemudian menjadi bermusuh-musuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaih illa utul jadalah." Tidaklah tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Maka berdebat di dalam agama, wal khusuma fid din, perseteruan dan perselisihan di dalam agama adalah sesuatu yang sangat tercelah. Artinya apa? Kalau sudah datang satu perintah Allah dan perintah Rasulnya, yang kita lakukan hanyalah sami'na wa ata'na. Jangan diperdebatkan dulu, ya. Jangan diseminarkan dulu baru bisa diterapkan. Apalagi mau minta persetujuan mayoritas anggota DPR atau polling masyarakat baru syariat itu diterapkan. Kalau tidak, enggak boleh diterapkan. Maka ini jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian secara khusus beliau rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dan mengingatkan akan bahaya ilmul kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmul kalam? Ilmul kalam itu ilmu debat, ilmu akidah, penamaan ilmu akidah menurut ahlul bid'ah. Jadi ahlu sunnah itu sebetulnya kalau belajar akidah mudah sekali untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Apakah dengan dalil Al-Quran wa sunnah? Bahkan dari sisi penamaan saja sudah berbeda. Kalau ahlu sunnah menamakan ilmu akidah dengan al-akidah itu sendiri, atau kadang dengan at-tauhid, atau dengan al-iman, as-syariah, as-sunnah, dan lain sebagainya. Kalau ahlul bid'ah, akidah mereka namakan dengan ilmul kalam. Sehingga muncul istilah ulama yang ahli di dalam masalah akidah, mereka sebut dengan al-mutakallimun. Atau dengan kata lain, mereka adalah ahli-ahli filsafat yang mereka sematkan kata Islam di dalamnya. Jadi ilmul kalam itu adalah filsafat Islam, pencampuran antara filsafat Yunani dan filsafat Islam. Oleh karena itu, tidaklah muncul ilmul kalam kecuali setelah diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ini pertama munculnya ilmul kalam pada tubuh umat Islam dan kemudian banyak merusak akidah-akidah kaum muslimin. Munculnya Asy'ariyah, munculnya Mu'tazilah, dan berbagai macam sekte-sekte sesat yang lainnya, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, itu semuanya asalnya dari ilmul kalam. Dan dasar ilmul kalam adalah taqdimul aql ala naql. Ini dasar ilmul kalam. Taqdimul aql ala naql. Mendahulukan akal melebihi Al-Quran wa sunnah. Mendahulukan akal daripada naql. Naql artinya yang dinukil, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsip mereka, apabila menurut mereka Al-Quran dan sunnah bertentangan dengan akal, maka akal yang harus didahulukan. Apakah dengan cara, kalau hadis dikatakan hadis dhaif, ataukah ditakwil, dirubah maknanya, ditafsirkan menurut kemauan mereka agar sesuai dengan akal-akal mereka. Walaupun pada hakikatnya tidak ada satupun dalil Al-Quran wa sunnah yang bertentangan dengan akal, dengan syarat apabila akal itu masih sehat. Sehingga kalau seseorang mendapati ada satu ayat atau satu dalil bertentangan dengan akalnya, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah yang pertama dia menuduh berarti ayat ini salah atau hadis ini salah? Tentunya tidak. Yang harus dia tuduh adalah akalnya. Yang harus dia tuduh adalah akalnya yang mungkin telah salah dan memang pasti salah. Pasti akalnya telah salah memahami. Iya. Dan pasti akalnya sudah tidak sehat lagi. Minimal ketika dia merasakan ada pertentangan antara akalnya dengan wahyu, saat itulah sudah tidak sehat akalnya. Karena kalau akalnya sehat, tidaklah akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa tidak mungkin? Karena berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan akal yang sehat itu sendiri. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Adapun berdasarkan akal yang sehat, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal. Allah yang menciptakan akal. Tidak mungkin Allah menurunkan pedoman hidup Al-Quran wa Sunnah yang bertentangan dengan akal. Kan gitu. Kalau akal sehat kita memahami, ya seperti itu. Siapa yang menciptakan akal? Allah yang menciptakan akal. Gak mungkin Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah kemudian bertentangan dengan akal kita. Iya. Di sisi yang lain, akal sehat juga memahami akal manusia semuanya terbatas. Banyak rahasia-rahasia besar di alam ini yang setiap hari kita saksikan, ternyata kita tidak mampu menyingkapnya. Sampai hari ini belum ada yang mampu menyingkap angin itu warna apa, bentuknya seperti apa. Bisa dirasakan tapi tidak bisa mereka lihat. Dan banyak sekali perkara-perkara di alam ini yang belum mampu disingkap oleh akal kita. Kenapa? Karena kita semuanya sadar akal kita begitu terbatasnya. Iya. Maka inilah salah satu yang menyebabkan kerusakan-kerusakan akidah di tengah-tengah umat, dikarenakan mereka berpaling dari Al-Quran wa Sunnah dan mengikuti akal-akal mereka yang rusak. Oleh karena itu, penting sekali berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Ini di satu sisi. Di sisi lain, ada ahlul bid'ah yang menjadikan landasan agama mereka adalah lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan fikiran, mimpi-mimpi, ilham, wangsit, dan lain sebagainya, yaitu kelompok Sufiyah. Iya. Maka di sini ada tiga sumber ilmu yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu mereka berdasarkan Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf. Yang kedua, Ahlul Kalam, Ahlul Bid'ah dari kalangan mutakallimin, yang menjadikan sumber ilmu mereka adalah akal-akal mereka. Dan yang ketiga, kaum Sufiyah, Khurafiyah, yang menjadikan mimpi-mimpi mereka, bisikan-bisikan setan kepada mereka, lintasan-lintasan hati dan fikiran sebagai sumber agama mereka. Ini tiga cara beragama yang paling menonjol, cara menuntut ilmu yang paling menonjol, sumber pengambilan ilmu mereka berbeda. Tentunya yang selamat adalah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman As-Salafus Saleh. Di sini juga ada peringatan yang agung bagi kita, yaitu bahwasannya seorang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah, belum tentu dia di atas Al-Haq. Oleh karena itu, Syekh rahimahullahu ta'ala memilih kata-kata, kun ala jadatis salafis salih, hendaklah engkau mengikuti jalan as-salafus salih. Beliau tidak langsung mengatakan ikutilah Al-Quran wa Sunnah, sebab kenyataannya yang kita saksikan, banyak yang mengaku dan mengklaim mengikuti Al-Quran wa Sunnah, namun ternyata Al-Quran dan Sunnah itu mereka pahami sesuai pemahaman mereka sendiri, bukan pemahaman as-salafus salih, sehingga mereka tersesat karenanya. Oleh karena itu, tidak cukup kita mengikuti atau mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah lalu kita pahami dengan pemahaman kita sendiri. Haruslah kita mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan di sini ada satu faedah penting. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menghalangi manusia dari mengikuti jalan salaf, mereka mengatakan, bukankah salaf dulu juga berbeda pendapat di dalam banyak masalah? Maka kita berikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, tidak semua masalah salaf berbeda pendapat padanya. Bahkan Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam beberapa kitab beliau, beliau adalah seorang usuli, seorang ahli usul, bahwasannya salaf tidak berbeda sedikit pun di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan usul. Perbedaan-perbedaan mereka hanyalah dalam masalah-masalah cabang, dalam masalah fikih dan yang semisalnya. Iya, ini yang pertama. Jadi tidak semua permasalahan dikhilafkan oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Iya. Sehingga sangat mengherankan munculnya berbagai macam akidah yang sesat, yang sangat jauh dari ijma, kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seperti muncul pemahaman Allah ada di mana-mana, padahal sahabat seluruhnya sepakat Allah istiwa di atas arsy dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Atau munculnya suatu ajaran yang berkembang bahwasannya berdoa kepada para wali di kuburan mereka adalah tawassul kepada Allah, karena wali tersebut akan meneruskan doa kita kepada Allah. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in seluruhnya sepakat, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, maka dia telah menyekutukan Allah, dia kafir kepada Allah. Jadi apa yang mereka klaim hari ini, sebagai akidah Islam banyak sekali bertentangan dengan akidah as-salafus saleh. Ini yang pertama. Jawaban yang pertama, sahabat ijma dalam banyak masalah, terutama masalah-masalah akidah. Baik. Jawaban yang kedua adalah seperti yang dikatakan al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan idza jitama'u akhadna bijtima'ihim. Kalau sahabat telah sepakat, kita amalkan kesepakatan mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi. Dan apabila salah seorang berpendapat dan tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita ambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqauli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan apabila sahabat berbeda pendapat, maka pendapat sebagian mereka itu yang kita ambil, yakni yang lebih sesuai kepada kebenaran, dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Ini ucapan seorang imam kaliber dunia sekelas Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau sahabat berbeda pendapat, pilih salah satu dari pendapat sahabat. Jangan kita buat pendapat yang baru. Nah, subhanallah, luar biasa. Imam-imam ahlu sunnah seperti imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah menetapkan untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Sebagaimana beliau juga mengatakan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nadartu fa in kana qawlu ahadihima ashbaha bi kitabillah wa aw ashbaha bi sunnati min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadtu. Apabila dua orang sahabat berbeda pendapat di dalam satu masalah, maka aku lihat mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang aku ikuti. Jadi beliau tidak bikin pendapat yang ketiga. Ini sekelas imam besar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang diwasiatkan al-imamu Ahmad. Beliau mengatakan, idza kana fil mas'alah an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlun mukhtalaf nakhtar min aqawilihim walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Apabila dalam satu permasalahan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat perbedaan pendapat, maka kita pilih di antara pendapat-pendapat mereka dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka kepada pendapat selain mereka. Wa idza lam yakun fiha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'anil sahaba qaulun nakhtar min aqwali tabi'in. Dan apabila dalam permasalahan tersebut tidak ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula ada dari sahabat, maka baru kemudian kita pilih dari ucapan para tabi'in rahimahumullahu taala. Inilah sikap-sikap imam-imam besar kita mencontohkan kepada kita. Baik. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, qala Az-Zahabi. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, sebagaimana dalam Sir Al-A'lam An-Nubala juz ke-16 halaman 457. Wa sahha 'an Ad-Daruqutni annahu qala. Dan telah sahih dari Al-Imam Ad-Daruqutni bahwasanya beliau berkata, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang aku benci melebihi ilmul kalam. Melebihi ilmul kalam, yaitu ilmu yang mengedepankan akal di dalam memahami masalah-masalah agama. Ini imam besar Al-Imam Al-Muhaddits Ad-Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling aku benci melebihi ilmu kalam. Demikianlah para ulama, mereka cinta apa yang Allah cintai dan mereka benci apa yang Allah benci. Mereka cinta yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin dan mereka benci apa yang bisa menimpakan kemudaratan bagi kaum muslimin. Qultu, aku katakan, siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyya. Beliau mengatakan orang ini, yakni Imam Ad-Daruqutni, tidak pernah masuk sedikit pun dalam ilmu al-kalam, tidak pula dalam perdebatan. Tidak pula dalam perdebatan di dalam agama. Wala khada fi dzalik, dan dia juga tidak tenggelam di dalamnya. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini pensifatan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah terhadap pensifatan Al-Imam Adz-Dzahabi terhadap Al-Imam Ad-Darqutni. Beliau katakan dia adalah seorang salafi. Dan di sini ada faedah penting bagi kita bahwasannya istilah salafi bukanlah sesuatu yang baru-baru saja ini muncul, tetapi dia adalah istilah yang sudah dikenal ulama semenjak dahulu kala. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Ni'mas salafu laki ana." Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru yang diada-adakan. Baik. Maka di dalam ucapan ini beliau mengingatkan kepada kita tentang salah seorang imam besar dari imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, akan kebencian beliau kepada ilmu kalam. Dan beliau tidak pernah memasuki ilmu kalam apalagi sampai tenggelam di dalamnya, tetapi beliau adalah seorang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan biasanya dikatakan para ulama, orang yang selamat dari ilmu kalam itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, yang tidak pernah mengerti ilmu kalam, tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam, maka mereka akan selamat dari kesesatan-kesesatan, dari kesesatan Jahmiyah, Sufiyah, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Dan contohnya adalah kebanyakan para ulama Ahlus Sunnah, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan luar biasanya Syekhul Islam, beliau membuat satu kitab bantahan berjilid-jilid tebal terhadap Ahlul Kalam dalam keadaan beliau tidak pernah mempelajari ilmu kalam, yang beliau beri judul Dar'u Ta'arudil Aqli Wan Naql, bantahan terhadap anggapan adanya pertentangan antara akal dan nakal. Beliau sebutkan sejumlah dalil dari Al-Quran was Sunnah dan akal yang sehat, tidak mungkin terjadinya pertentangan antara akal dan dalil syar'i. Baik, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang sebaliknya, yang sudah sempat tersesat, kemudian dia sudah sampai pada puncak kesesatannya baru sadar. Artinya apa? Dia sudah betul-betul menguasai ilmu kalam, baru dia sadar pada akhirnya ilmu kalam adalah kesesatan. Dan ini banyak. Ini banyak para ulama yang kemudian taubat, sadar setelah mengarungi lautan ilmu kalam yang tidak bertepi, yang kemudian menyesal. Iya. Nah, golongan yang ketiga yang paling berbahaya adalah yang setengah-setengah. Tidak terlalu mengerti Ahlus Sunnah, tidak juga terlalu mengerti ilmu kalam. Mereka inilah yang paling berbahaya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah dan dikomentari oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ini berlaku bagi semua ilmu. Kata beliau, ini pun berlaku bagi semua ilmu. Orang jahil yang tidak mengerti ilmu sama sekali, orang yang mengerti setengah, dan orang yang benar-benar menguasai ilmu tersebut. Ini tingkatan manusia di dalam ilmu. Yang jahil, yang mengerti setengah, dan yang betul-betul menguasai ilmu. Yang paling banyak bikin masalah siapa? Ternyata golongan pertengahan, bukan yang jahil sama sekali. Orang yang setengah ilmunya, mereka inilah yang paling banyak buat masalah. Kenapa? Karena memang belum matang, ya, seperti yang berbicara ini. Adapun orang jahil, ya orang jahil, sehingga dia tidak banyak membuat pengaruh-pengaruh. Dia tidak mampu membuat pengaruh-pengaruh kepada manusia. Adapun seorang alim, dia betul-betul menguasai ilmu tersebut. Yang jadi masalah yang pertengahan, dikatakan jahil juga tidak, dikatakan alim juga sulit. Inilah yang banyak buat masalah di mana-mana. Iya. Mengenai satu faedah di antara yang membuat seorang itu selamat dari ilmu kalam adalah dia tidak masuk sama sekali kepada ilmu kalam tersebut. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haula hum ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Al muttabi'una athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengikuti athar, peninggalan-peninggalan, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Iya, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bukanlah satu aib seorang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi aib itu mengaku-ngaku tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga banyak membuat kaum muslimin bingung. Siapa sih ahlus sunnah yang sebenarnya? Sebab setiap orang mengaku ahlus sunnah. Ya, seperti kata penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidak. Semua orang mengaku-ngaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila tidak kenal mereka. Demikian pula banyak orang mengaku pengikut ahlus sunnah wal jamaah, padahal amalan-amalan mereka bertentangan dengan sunnah dan jamaah itu sendiri. Maka ahlus sunnah yang hakiki adalah al-muttabi'una asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengikut asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dikatakan ahlus sunnah. Sunnah siapa yang dimaksud? Ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama tidaklah pantas disebut sebagai ahlus sunnah. Adapun makna al-jamaah, ulama banyak memberikan takbir atau ibarat untuk menjelaskan makna al-jamaah. Ada yang mengatakan jamaah itu adalah salatin wa jama'atul muslimin, pemerintah, penguasa-penguasa dan masyarakat kaum muslimin. Ada yang mengatakan al-jama'ah itu adalah as-sawadul a'zam, golongan yang terbanyak, maksudnya para sahabat, karena ketika di awal Islam mereka golongan yang terbanyak. Ada yang mengatakan as-sahabah, sahabat itu sendiri. Ada yang mengatakan al-jama'ah yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Dikatakan, disimpulkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah At-Tahawiyah, bahwasannya seluruh makna jamaah yang disebutkan generasi salaf atau ulama us-salaf kembali kepada dua makna. Makna yang pertama, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Kebenaran itu sendiri. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Maka yang dimaksud dengan persatuan secara hakiki adalah bersatu di atas al-haq. Makna yang kedua yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa taat kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi, siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin tidaklah pantas disebut sebagai al-jamaah. Iya. Wa hum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan mereka sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, sebagaimana dalam Minhajus Sunnah juz kelima halaman 158, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin wahum khairun nasi linnas, ahlus sunnah, adalah orang-orang yang paling bersih dari kalangan kaum muslimin, yakni bersih akidah mereka dari kesesatan-kesesatan, dan mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia, sebaik-baik umat untuk yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, yang paling baik keadaannya. Inilah sifat ahlus sunnati wal jamaah yang senantiasa harus kita ikuti. Tapi barangkali kita cukupkan dulu, insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah istirahat. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi yang dimaksud dengan firasat itu adalah sesuatu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, ya, yang dengannya dia dapat membedakan antara orang yang baik dan orang yang jelek. Iya. Dan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan bukan kepada yang lainnya. Artinya apa? Masing-masing orang mungkin berbeda di dalam menilai seseorang. Di dalam menilai seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan antara firasat dan penghukuman kepada seseorang. Artinya apa? Seseorang memiliki firasat, boleh saja saya berfirasat orang ini jelek. Tetapi untuk menghukumi orang tersebut sebagai orang yang jelek, itu perkara lain. Itu persoalan lain. Apalagi sampai menggibahi orang tersebut. Setidaknya ketika dia diberikan firasat oleh Allah untuk dirinya, misalkan dia berfirasat orang tersebut memiliki kejelekan, maka dia memiliki kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa bersama orang tersebut. Ya, mungkin ada yang datang kepada kita menawarkan sebuah bisnis misalkan. Ya. Kita punya firasat orang ini jelek. Maka minimalnya ada kehati-hatian di dalam diri kita. Ada kehati-hatian dalam diri kita. Tetapi itu tidak, bukan sebuah dasar hukum kita bisa memvonis orang tersebut sebagai orang yang jelek, apalagi sampai mengingatkan atau apa namanya, menggibahi dia. Kecuali kalau kita memiliki bukti-bukti yang kuat. Iya, kalau cuma sekedar firasat saja, itu bukan sebuah dasar hukum. Iya. Ya, mungkin saja firasat itu dalam bentuk persangkaan yang kuat bahwasannya orang ini memiliki kejelekan. Dan kalau seorang firasatnya benar, maka akan terbukti. Akan terbukti kejelekan orang tersebut. Iya. Kalau firasatnya salah, maka tidak akan terbukti. Tidak akan terbukti. Dan itu tergantung ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seperti itu, wallahu alam. Tapi pada bagian akhir tadi dikatakan oleh Syekh, falzam as-sabil wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Maka hendaklah engkau senantiasa mengikuti jalan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 153. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala menjelaskan makna ayat ini, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain yang dimaksudkan di situ kata beliau adalah al-bid'u wasyubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat di dalam agama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fatafarraqa bikum an sabilihi, karena hal itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti penyebab tercerai-berainya umat dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah karena munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat di tengah-tengah umat. Iya. Dan yang paling banyak memiliki peran dalam munculnya kebid'ahan tersebut adalah ilmu kalam. Oleh karena itu, Syekh rahimahullahu taala mengingatkan secara khusus tentang bahaya ilmu kalam. Walaupun yang perlu diingatkan banyak, munculnya kesesatan itu banyak. Iya. Seperti sufiyah tentunya, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang lainnya. Tetapi inti daripada semua itu adalah ilmu kalam. Maka kalau begitu, bagaimana caranya mempersatukan umat kembali setelah tercerai-berai ini? Bersatunya adalah dengan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dapat kita pahami, yang dimaksud dengan persatuan adalah persatuan di atas al-haq, bukan sekedar asal ngumpul, yang penting tidak gontok-gontokan, yang penting tidak saling menyerang, bukan sekedar itu. Tetapi yang dimaksud dengan persatuan adalah persatuan di atas al-haq, persatuan di atas kebenaran, yaitu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm. Kalau ada kesempatan, kita lanjutkan pada yang ketiga. Kalau tidak, pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Faddalin.